بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam kelima dari bulan Rajab 1439 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kita di dalam As-Sahih yang merupakan karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah melengkapi beberapa faedah dari hadis yang merupakan riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang mana beliau mengkhabarkan kepada salah seorang wanita yang bertanya kepada beliau perihal minum-minuman yang diharamkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah-faedah tersebut telah kita sebutkan secara global. Begitu pula riwayat yang datang dari Ibnu Abbas ketika ternukil di dalamnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin dari rombongan Abdul Qais yaitu Al-Ashaj. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fika khoslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal-anah." Untuk melengkapi faedah yang telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir, maka kita akan sedikit menambahkan apa yang berkaitan dengan penggalan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Al-Ashaj di hadapan bangsa Abdul Qais, begitu pula di hadapan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hadir di majlis tersebut, yang seakan-akan ini merupakan sebuah hal yang bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau melarang di dalam syariatnya untuk memuji seseorang di hadapannya secara langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim mengatakan, "Wailaka," ketika ada seseorang yang memuji temannya atau sahabatnya di hadapannya secara langsung, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Wailak, engkau telah celaka. Qata'ta unuqa sahibik." Sungguh engkau telah memenggal leher dari temanmu. Artinya pujian itu jika diberikan secara langsung maka akan membawa kemudaratan, akan membawa dampak negatif bagi orang yang mendapatkan pujian. Dia akan besar kepala, dia akan riya, dia akan sum'ah dan yang semisalnya. Akan tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tegas memuji Al-Ashaj Abdul Qais di hadapan rombongan beliau, bahkan di hadapan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya engkau wahai Al-Ashaj memiliki dua perangai yang sangat mulia, al-hilmu wal anah, yaitu sikap tenang dan tidak terburu-buru. Maka bagaimana kita menggabungkan antara dua permasalahan yang seakan-akan bertentangan ini? Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Athyubi di dalam faedah terakhir yang beliau sebutkan di dalam hadis ini, wa minha jawazu madhil insani fi wajhihi, tatkala menyebutkan riwayat Ibnu Abbas. Di dalam riwayat tersebut menunjukkan bahwasanya bolehnya seseorang memuji orang lain di hadapannya secara langsung. Idza lam yukhaf alaihil i'jab. Ini syarat dan qaid yang diberikan oleh beliau. Jika tidak dikhawatirkan adanya rasa ujub dari orang yang dipuji tersebut atau orang yang mendapatkan pujian tadi. Contohnya di sini adalah Al-Ashaj. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya Al-Ashaj ketika dipuji di hadapan halayak ramai tidak akan atau tidak lantas menjadikan beliau adalah seorang yang ujub. Beliau seorang yang riya, bangga terhadap dirinya. Tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Maka secara global untuk menggabungkan dua riwayat atau dua hadis yang seakan-akan bertentangan tersebut adalah qaid yang pertama atau batasan yang pertama, idza lam yukhaf alaihi al-ijab. Jika orang yang kita puji di hadapannya tersebut tidak dikhawatirkan ujub, berbangga diri. Atau yang semisalnya kata Syekh Muhammad Ali Adam. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal madhi. Hati-hati untuk kalian memuji orang lain. Fa innahu adzibh. Karena sesungguhnya itu adalah diibaratkan oleh beliau alaihi salatu wassalam seakan-akan kita memenggal leher saudara kita. Artinya membuat dia binasa karena telah memuji dia dan akan mengantarkan al-ujub pada dirinya. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa qawluhu, begitu pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wailak, celaka engkau, qata'ta 'unuqa sahibik, sungguh engkau telah memotong leher saudaramu atau memenggal leher saudaramu. Muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Maka kata beliau, fa mahmulun, dua riwayat ini bisa kita bawa kepada satu perkara atau satu keadaan, yaitu ma idza khifa fihi al-iftitan. Jika orang yang mendapatkan pujian secara langsung di tengah-tengah halayak ramai, dia bakal dikenal sebagai seorang yang bakal bangga diri, bakal ujub, bakal riya, sum'ah. Maka hadis-hadis inilah yang akan dibawakan keadaan kepada keadaan tersebut. Ketika seseorang dikhawatirkan akan ujub, bangga diri, besar kepalanya, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari pujian, celaka engkau, engkau telah memenggal leher saudaramu, maka ini semua berkaitan dengan seseorang yang khawatir nanti terfitnah dengan pujian-pujian tersebut. Akan tetapi ketika kita mendapati sahabat kita atau orang lain yang mungkin kita mengetahui keadaan dia, orang yang penuh dengan ketawaduan, orang yang penuh dengan rendah diri, ketika kita memuji dia di hadapan halayak ramai, maka sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memuji Al-Ashaj di hadapan rombongan yang lainnya ataukah di hadapan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Kemudian dinukilkan oleh beliau ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah dalam permasalahan ini. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarhihi. Yakni terhadap syarah Al-Imam Muslim. Wa fihi, dalam permasalahan ini, jawazu tsana 'alal insani fi wajhihi. Bolehnya seseorang memuji orang lain di hadapannya secara langsung. Idza lam yukhaf alaihi fitnatun bi'ijabi wa nahwihi atau bi'ijabin wa nahwihi, jika tidak dikhawatirkan dia akan ujub, dia akan bangga diri, dia akan riya atau yang semisalnya. Wa amma istihbabuhu fayakhtalif bihasabil ahwali wal ashkhas. Adapun yang berkaitan dengan apakah kita pantas untuk memuji seseorang secara sering, secara terus menerus, apakah ini istihbab disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak, fayakhtalif bihasabil ahwali wal ashkhas, tergantung dari keadaan yang ada, tergantung pula dari orang-orang yang dipuji. Tidak semua orang bisa kita puji di halayak ramai, di hadapan orang lain. Wa amman nahyu, adapun larangan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam anil madhi fil wajhi, larangan untuk kita memuji seseorang di hadapannya secara langsung, fahuwa fi haqqin may yukhafu alaihi alfitnah. Seperti yang diajarkan atau disebutkan oleh beliau, ini dalam satu permasalahan, satu keadaan ketika orang tersebut khawatir akan terfitnah dengan pujian tadi. Khawatir akan terfitnah dengan pujian tadi. Waqad madaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mawadi'i katsiratin fil wajhi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memuji sahabat-sahabat yang lain. Faqala li Abi Bakrin, di antaranya adalah sanjungan atau pujian Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, lasta minhum, kamu bukan bahagian dari mereka. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kejelekan mereka orang-orang munafikin, kejelekan mereka musyrikin, kejelekan mereka kaum kufar, maka dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu arda, lasta minhum, kamu bukan bagian dari munafikin, bukan pula dari musyrikin wal'iyadu billah, begitu pula dari kufar, kamu adalah orang siddiq yang selalu membenarkan ajaranku. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memuji Abu Bakar di hadapan beliau secara langsung. Kemudian dinukilkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memuji sahabat-sahabat beliau, contohnya ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama tiga orang sahabat beliau, Khalifah Ar-Rasyid yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, naik ke Jabal Uhud. Jabal Uhud adalah sebuah gunung yang berada di kota Al-Madinah yang memiliki panjang dan luas yang luar biasa sekali, dan terjadi Ghazwatul Uhud, peperangan Uhud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi musyrikin. Satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke Jabal Uhud bersama tiga orang sahabatnya, bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka saking cintanya Jabal Uhud ini kepada orang-orang yang naik ke atasnya, bergetar Jabal Uhud ini, Gunung Uhud ini bergetar dengan sendirinya. Karena memang Gunung Uhud ini memiliki keistimewaan tersendiri. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang sahihah menjelaskan tentang Gunung Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Jabal Uhud, ini adalah sebuah gunung yang dia mencintai muslimin dan kita wajib nuhibbu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kita wajib untuk mencintai dia pula. Maka Gunung Uhud ini memiliki sebuah fadilah, keutamaan di dalam Islam atau secara khusus di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Jabal Uhud ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sahabat-sahabat beliau, dengan muslimin secara umum, tatkala Nabi dan Abu Bakar serta Umar dan Uthman naik ke atas Jabal Uhud, bergetar dengan sendirinya. Ini menunjukkan makhluk Allah Subhanahu wa taala ini hidup, yang kita anggap mereka adalah benda mati. Pepohonan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, batu-batuan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya yang kita anggap mereka adalah benda-benda mati, hakikatnya mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, tatkala bergetar Jabal Uhud ini dinaiki oleh empat orang mulia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan uskun uskun ya Uhud. Di dalam riwayat lain, uthbut ya Uhud, tenang-tenang wahai Uhud. Fa inna alaika an-nabi, karena sesungguhnya di atasmu seorang nabi, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, wasiddiqun, dan seorang yang selalu membenarkan ajaran nabinya, yaitu Abu Bakar. Fa inna alaika an-nabi wasiddiqun wasyahidan, dan dua orang yang akan mati dalam keadaan syahid, yaitu Umar dan Uthman radhiyallahu ta'ala anhuma. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka masih hidup. Abu Bakar dipuji sebagai seorang yang siddiq, seorang yang jujur, seorang yang senantiasa membenarkan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak logis. Ajaran Nabi alaihi salatu wasallam akan dibenarkan secara langsung oleh Abu Bakrin Begitu pula Umar dan Uthman, asyhadan, dua orang yang akan mati syahid. Keutamaan yang luar biasa disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka secara langsung. Maka larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita memuji orang lain di hadapan mukanya, di hadapan wajahnya secara langsung, fihi tafsir. Di dalam hal ini atau perkara ini ada perincian. Jika kita khawatir dia akan terfitnah, maka tidak boleh berlaku larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, kalian akan memenggal leher saudara kalian. Akan tetapi jika kita mengetahui dia adalah orang yang tawadhu, dia adalah orang yang saleh, dia orang yang bisa membawa dirinya untuk mengontrol dan tidak ujub serta riya, maka kita diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa keadaan untuk memuji mereka secara langsung. Kemudian ikhwati fillah ya rakumullah, disebutkan contoh-contoh yang lain yang insyaallah taala contoh-contoh di atas telah mencukupi untuk kita bisa membahas permasalahan ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athiyubi. Maka kesimpulannya, jika khawatir fitnah, janganlah dipuji. Akan tetapi jika aman biidznillahi taala dengan fitnah yang ada, apakah itu riya, sum'ah ataukah ujub, maka silahkan kita memuji saudara kita di hadapannya secara langsung. Kita akan masuk kepada riwayat yang berikutnya yang dijelaskan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Abi Sa'idin Al-Khudri, sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, sahabiyun jalilun, sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan memasuki syurga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa azab dan tanpa hisab. Fi hadithihi hadha, di dalam riwayat beliau ini, anna unasan min Abdil Qais, beliau menceritakan, yakni Abu Sa'id bin Al-Khudri, bahwasanya ada beberapa orang datang dari rombongan Abdul Qais. Qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tuju adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalu, maka tatkala mereka bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna hayyun min Rabi'ah, sesungguhnya kami datang dari desa Ar-Rabi'ah. Wa bainana wa bainaka kuffarun mudhar, dan di antara desa kami, jarak antara kami dengan Al-Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan melewati kuffar mudhar. Telah lewat pada riwayat-riwayat yang sebelumnya. Wala naqdiru alayka illa fi ashhuril haram, kami tidak akan mampu mendatangi engkau wahai Rasulullah kecuali pada bulan-bulan yang al-haram, bulan-bulan yang suci, ashhurul hurum. Famurna bi amrin, tolonglah wahai Rasulullah, perintahkan kepada kami untuk mengerjakan satu perkara. Na'muru bihi man wara'ana, yang mana kami akan memerintahkan orang-orang yang berada di belakang kami. Wa nadkhulu bihil jannah, dan kami dengan mengamalkan perintahmu tersebut akan bisa masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Idza nahnu akhadna bihi, jika kami benar-benar merealisasikan, mengambil, mempraktekkan apa yang telah engkau perintahkan tersebut. Faqala Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amurukum bi arba'in, aku memerintahkan kepada kalian dengan empat perkara, seperti yang telah lalu pada riwayat yang sebelumnya. Wa anhakum an arba'in, dan aku pun melarang kalian dari empat perkara. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa aqimus salata, wa atuz zakata, wa sumu ramadana, wa atul khumusa minal ghanaim. Yang aku perintahkan kepada kalian adalah beribadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Aqimus salah, dirikanlah salat. Atuz zakat, tunaikanlah zakat. Wasumu ramadhan, berpuasalah kalian pada bulan ramadhan. Wa a'tul khumusa minal qanaim, dan berikanlah seperlima, sedekahkanlah seperlima dari harta-harta rampasan yang telah kalian dapatkan. Ini pun penjelasannya secara global telah kita sebutkan pada riwayat yang sebelumnya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa anhaakum an arba'in, dan aku pun melarang kalian dari empat perkara, anid dubai wal hantami wal muzaffati wan naqiri, yaitu al intibad yang telah kita sebutkan, yang dipakai pada kebiasaan mereka bangsa Arab dengan menggunakan empat wadah atau empat tempat yang telah kita sebutkan. Ada kulit labu, ada batang pohon korma, begitu pula ada kendi, dan ada bejana yang di dalamnya ada batu-batu kerikil. Qalu, kemudian mereka mengatakan, yakni rombongan Abdul Qais, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ma ilmuka bin naqir, apa yang kau ketahui tentang an-naqir? Pada pertanyaan ini berisi faedah atau makna bahwasanya mereka ingin memastikan apakah an-naqir yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di keumuman kota Al-Madinah, sama seperti an-naqir yang ada indahum, yang ada di sisi mereka bangsa Abdul Qais, desa Ar-Rabi'ah, Hayyur Rabi'ah, apakah sama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan mereka untuk menjelaskan hal tersebut. Bala, jidhun tangkurunahu, sebuah batang pohon yang kalian lobangi. Ini dijelaskan secara langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fataghdhifuna fihi minal qutai'a, setelah dilobangi dan dijadikan sebagai wadah untuk menampung air, kemudian kalian memasukkan beberapa butir. Minal qutai'a, beberapa butir. Qala Sa'id, berkata Sa'id, salah seorang perawi, au qala minat tamr, kalian memasukkan pada wadah tersebut beberapa biji dari buah kurma. Beberapa biji dari buah kurma. Thumma, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasubbuna fihi minal ma. Jadi wadah tadi dimasukkan beberapa butir kurma, kemudian diisi air. Di dalamnya diisi air. Hatta idza sakana ghulyanuhu syaribtumuh. Maka ketika sudah bereaksi, bercampur antara kurma, beberapa butir kurma tadi dengan air, kalian meminumnya. Artinya itu sudah menjadi sesuatu yang memabukkan. Dia sudah ada riuk-riuk kecilnya. Sudah memiliki athar. Akan memabukkan orang yang meminumnya. Syaribtumu. Setelah ada reaksi antara butir kurma tadi dengan air, kalian meminumnya. Hatta inna ahadakum, kata beliau alaihi salatu wassalam, ketika salah seorang dari kalian meminum air tersebut, au inna ahadahum, atau salah seorang dari mereka meminum air tersebut, la yadribu ibna ammihi bisaif, ada kemungkinan dia bisa membunuh keponakannya dengan pedang yang dia miliki, karena tidak ada akalnya sudah, karena sudah mabuk. Ini yang diibaratkan atau yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa butir kurma diisi air, ada reaksi, kemudian diminum, akan menjadikan seorang yang minumnya mabuk, tidak sadarkan diri, akhirnya keponakan sendiri berani untuk dia bunuh. Qal, kemudian berkata, wa fil qaumi rajulun. Selesai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ucapan salah seorang dari perawi. Di dalam rombongan Abdul Qais tersebut ada seorang laki-laki, asabathu jirahatun kadzalik, yang mengalami luka. Disebutkan dalam riwayat yang lain atau penjelasan dari Syekh Muhammad Ali Adam, dia mengalami luka di bagian tangannya, fi yadihi. Mengalami luka di bagian tangannya. Qal, wa kuntu akhba'uha, dan aku menyembunyikan luka tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hayaan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena aku malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kemudian aku katakan, fa fi manashrab ya Rasulullah, orang yang mengalami luka tersebut ternyata adalah, ini penjelasan secara global, nanti insyaallah perinciannya akan datang, namanya siapa dan yang seterusnya biidznillah taala. Kalau tidak sempat di majelis ini, maka di majelis yang akan datang insyaallah. Dia adalah seorang yang sering mengkonsumsi an-naqir tadi. Beberapa butir kurma dia campurkan dengan air, ternyata sudah bereaksi, yang akhirnya dia minum, akhirnya mabuk. ternyata dia pernah menyerang keponakannya, dan keponakannya ternyata berani untuk membela diri, akhirnya dia yang terkena sendiri, dia yang terkena tebasan dari pedangnya. Maka luka yang dia miliki tatkala menghadap Nabi SAW berusaha untuk dia sembunyikan, khawatir nanti ditanya, kenapa kamu luka? Karena mengkonsumsi sesuatu yang haram tadi. Maka orang tersebut menanyakan, "Fafi mana syurubu ya Rasulullah?" Kalau kita tidak boleh meminum perkara-perkara tadi, hal-hal tadi, lantas dari mana kita minum? Apa yang boleh kita minum ya Rasulullah? Qala fi asqiyatil adam. Kalian boleh meminum, tidak boleh dari empat wadah atau empat tempat yang telah kita sebutkan, kulit labu, batang pohon kurma, bejana dan kendi. Kalau tidak boleh dari empat ini, maka dari mana kita meminum air? Kata Nabi SAW, fi asqiyatil adam. Kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari kulit. Ini di zaman Nabi SAW. Yang telah kita jelaskan, apakah hadis ini sudah mansukh atau belum? Sudah lewat penjelasannya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Allati yulathu ala afwahiha. Yang bisa kalian konsumsi, yang berasal dari kulit-kulit yang sudah disamak. Kulit-kulit hewan, apakah sapi, kambing, kerbau dan seterusnya, disamak kemudian dijadikan tempat atau wadah untuk dia menyimpan air, maka dari situ minumnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qalu ya Rasulullah, kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, inna ardana kathiratun atau kathiratu aljirdan wala tabqa biha asqiyatul adam. Sulit bagi kami mendapati wadah yang berasal dari kulit tersebut ya Rasulullah. Sulit kami mencarinya, dari mana? Yang masyhur di tempat kami adalah yang berkaitan atau yang berasal dari tadi batang pohon atau kendi atau yang semisalnya. Untuk mencari wadah dari kulit yang telah disamak itu sulit. Maka mereka mengadukan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa in akalatha al-jirdan, wa in akalatha al-jirdan, wa in akalatha al-jirdan." Tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi. Walaupun kalian sulit mendapatkan. Kenapa mereka sulit mendapatkan? Karena telah dimangsa, telah dimakan oleh binatang-binatang buas. Sulit untuk mereka mendapatkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memberikan uzur. Walaupun kalian sulit mendapatkan wadah yang berasal dari kulit hewan yang telah disamak tersebut. Walaupun sulit untuk kalian dapatkan, cari, usaha. Qal, kemudian perawi menukilkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabiullah alaihi salatu wasallam li Asyaj Abdul Qais, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan pujiannya di akhir riwayat ini kepada Al-Asyaj Abdul Qais, inna fika lakhaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilm wal ana. Wahai Al-Asyaj, sesungguhnya engkau memiliki dua sifat, yang kedua sifat tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-hilmu wal ana, tenang dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Riwayat yang sahihah yang diriwayatkan seperti yang ada di hadapan kita oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yara'akumullah, dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini kita akan membagi penjelasannya menjadi dua bahagian. Yang pertama adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingin melengkapi apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang nanti insyaallah pada bahagian kedua akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu yang berkaitan dengan pertanyaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beristifsar kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah An-Naqir yang ada di sisi kota Al-Madinah dan di desa kami Ar-Rabi'ah sama, dan yang seterusnya akan kita sebutkan pembahasannya secara rinci pada pertemuan yang akan datang. Untuk melengkapi faedah yang ada pada pertemuan yang lalu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dengan empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah minuman-minuman yang memabukkan. Yang ingin saya sampaikan pada majlis kali ini adalah sebuah kaidah yang berasal dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun." Sesuatu yang ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan seorang yang meminumnya, seorang yang mengkonsumsinya, faqaliluhu haram. Maka ketika dia mengkonsumsi atau minumnya sedikit saja, tetap terhukumi sebagai sesuatu yang haram. Ini kaidah yang berasal dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, minuman-minuman yang keras, minuman-minuman yang memabukkan, apapun jenisnya, ketika ada di hadapan kita, ini adalah sesuatu yang tidak boleh sama sekali kita konsumsi, walaupun hanya setetes. Karena minuman keras tersebut akan memabukkan kita ketika banyak minumnya. Kalaulah hanya setetes, sedikit, itu tidak akan memabukkan. Walaupun tidak memabukkan, maka berdasarkan kaidah dari hadis Nabi SAW, faqaliluhu haram. Walaupun dia sedikit yang dia minum, walaupun sedikit yang dia minum, tetap menjadi sesuatu yang haram. Ini kaidah yang umum. Kemudian kaidah yang kedua yang berkaitan dengan hal ini adalah, tidaklah semua yang mengandung alkohol memiliki hukum haram di sisi syariat Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, tidak semua yang mengandung alkohol memiliki hukum yang haram. Contoh kecil, nasi yang kita konsumsi setiap hari, diteliti oleh pihak-pihak yang memang ahli dalam bidangnya, kesehatan, ahli kimia dan yang seterusnya, ternyata di dalam nasi tersebut ada kandungan alkoholnya. Lantas apakah kita mau menyebutkan bahwasanya nasi itu adalah sesuatu yang haram? La, tidak. Karena nasi adalah sesuatu yang halal. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan al-arus, padi. Maka semua yang mengandung alkohol belum tentu haram. Contohnya tadi nasi. Atau mungkin yang banyak pertanyaan yang timbul, dan ada beberapa kertas yang naik ke atas yang menanyakan tentang apa hukum kita memakan tape. Apakah tape kentan, tape ketan, ataukah tape singkong? Karena dia mengandung alkohol. Kembali kepada kaidah kedua yang telah saya sebutkan tadi, tidak semua yang mengandung alkohol dihukumi sebagai sesuatu yang haram. Tinggal kita hukumi atau kita ambil, hubungkan, korelasikan dengan kaidah yang pertama. Apakah seseorang yang makan banyak tape akan memabukkan ataukah tidak? Kalau jawabannya iya, memabukkan, artinya memabukkan ini bukan hanya sekedar mual atau mungkin buang air besarnya lebih dari biasanya dan yang seterusnya. Yang namanya memabukkan di dalam syariat Islam, as-sukron, itu ada batasannya di dalam syariat. Ketika akalnya hilang, dia tidak sadar. Yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, keponakan sendiri bisa untuk dibunuh. Keponakan sendiri mungkin wal'iyadzubillah bisa untuk digauli, karena sudah hilang akalnya. Seperti mereka-mereka wal'iyadzubillah yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kalau bahasa mereka fly, terbang sudah mereka, hilang. Maka ini batasan sukron di dalam syariat Islam. Ketika seseorang mengkonsumsi tape singkong kentan, tape ketan dan tape singkong dan yang semisalnya, yang mengandung alkohol, tentu mengandung alkohol seperti buah lainnya, buah durian, mengandung alkohol. Ketika dikonsumsi dengan jumlah yang banyak, tape ketan tadi atau tape singkongnya, kalau tidak mengakibatkan as-sukron, maka halal. Tapi kalau jawabannya iya, artinya menghilangkan akal dia, berarti jawabannya haram. Tinggal kita yang menjadi syahid, syuhada Allah fil ard. Kita yang menyaksikan hukum-hukum tersebut di dalam muka bumi ini. Kita yang menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, apa yang berkaitan dengan hal ini telah disampaikan oleh beberapa pakar dari kuliner dan yang semisalnya, bahwasanya kandungan alkohol yang ada di tape, buah durian dan yang semisalnya tidak sampai mengakibatkan seseorang mabuk. Tidak sampai mengakibatkan seseorang mengalami as-sukron. Walaupun banyak yang dia konsumsi. Tentunya tidak berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Walaupun banyak yang dia konsumsi, tidak akan menghilangkan akalnya. Paling hanya membuat mual perutnya dan yang semisalnya. Begitu pula durian. Sekian banyak durian, sekian banyak buah yang dia konsumsi tidak akan memabukkan, menghilangkan akalnya, tidak. Maka dari sini kita mengambil faedah dari kesimpulan yang kedua, sesuatu yang mengandung alkohol maka belum tentu dihukumi sebagai sebuah yang sesuatu yang haram. Ini kaidah yang sangat perlu difahami bersama. Karena berangkat dari kaidah ini kita akan menghukumi halalnya atau haramnya makanan-makanan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang kita harus berhati-hati ketika menghalalkan sesuatu yang haram, begitu pula sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada majelis malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.